senyum riang menerima bahtera merdeka. Putra putri saya, putra putri saya sedang berjuang. Fajar telah tiba nan menyensai membawa harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung permata hilang. Jiwa dan raga buktikanlah bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Bu Pertiwi, putra putri datang sujud. Ingin menunaikan, ingin.